Kami ingin menginspirasi untuk seluruh wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, sinerginya ulama dengan umara, ada paket isoman. Jadi sekalian mari kita lanjutkan kepada Bapak Gubernur, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan informasi terkait perkembangan terkini tentang COVID dan lain sebagainya terkait pembangunan di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin hamdalah fi yamahu wa kafi majid. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Bapak Dr. K. Haji Rahmat Syafi'i beserta jajaran yang hadir di tempat yang mulia dan tempat yang indah ini, yang saya muliakan guru kita semua Al-Ustaz Adi Hidayat di Lujeng Sumping di Bandung beserta jajaran dan juga seluruh yang hadir secara virtual, salam dari Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya bisa hadir di acara ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri, karena oleh COVID ini banyak nikmat Allah diuji, ditahan, sehingga kita mengambil hikmahnya, mungkin kita akan mensyukuri nikmat-nikmat itu lebih. Kakek saya berfatwa, kalau dengan orang asing kita berjuang, kita lawan, tapi kalau dengan bangsa sendiri kita harus cari islah diplomasi yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini kita dengarkan tausiah nasihat yang ingin kami dengar untuk menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar duniawi kami. Terima kasih ya teman-teman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Astagfirullah khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian, sebentar lagi nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Adi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وافى وبعد. Yang kita semua hormati dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga penghormatan itu terus berlangsung sampai kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, ayahanda kami yang berkumpul di Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, baik yang hadir pada saat ini dari jajaran pimpinan harian Kiai Haji Rahmat Syafi'i, juga para gurunda yang lain di Dewan Pertimbangan Kiai Haji Ayahanda Miftah Farid, dan yang tersambung juga lewat Zoom pada saat ini, Bapak Gubernur Dr. Muhammad Ridwan Kamil MD. Dan saya selalu mengingatkan dengan surah An-Nahl ayat 90 itu, yang sering dikutip oleh orang mengatakan khalifah kelima Umar bin Abdul Aziz. Orang mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, karena tersambung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Saya selalu katakan, Pak Gu, jaga pesan Al-Qur'an untuk bersikap adil dalam kepemimpinan, senantiasa mempersembahkan yang terbaik dan menghindarkan segala perilaku yang bisa menghadirkan dampak negatif, baik dalam konteks hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi hukum-hukum Allah yang telah dititipkan. Majelis asalnya bukan tempat. Dia terambil dari akar kata jalasa, yang sering diartikan dengan duduk. Di situ turun Quran surah ke-58 ayat 11 itu, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, yakin dengan Allah, kalau dikatakan kepada Anda, ayo rajin-rajin duduk di tempat yang bisa mengangkat kehormatan Anda, di tempat yang bisa mengangkat martabat kita. Kalau ada informasi tempat bisa mengangkat martabat kita, keilmuan kita, wibawa kita, maka kata Allah, share seluas-luasnya sehingga setiap orang berpeluang mendapatkan peningkatan martabat dan kehormatan itu. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Siang menuju sore ini, tanggal 9 Al-Muharram 1443 Hijrah, bertepatan dengan 18 Agustus tahun 2021 Masehi, jembatan antara hari lahir kemerdekaan Indonesia dan hari lahir Jawa Barat yang sama-sama ke-76, kami ingin menginspirasi untuk seluruh wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, dari Jawa Barat, sinerginya ulama dengan umara, yang salah satunya akan ditandai dengan persembahan untuk masyarakat Jawa Barat dan juga nanti untuk Indonesia, ada paket isoman. Ya, ini paket isoman kita berikan kepada saudara-saudari kita yang diuji dengan COVID, yang harus isolasi mandiri, baik di rumah sakit ataupun juga di rumah, yang kadang-kadang mohon izin sering merasakan kesepian, sering berpikir yang kadang-kadang kurang positif, sering melamun. Kita berikan paket, isinya ada buku-buku untuk motivasi, ada untuk muslim bisa menghafal Quran, ada rempah yang sudah kita teliti, di riset secara ilmiah, yang insya Allah bisa mempercepat kesembuhan dari gejala COVID-19. Hari ini insya Allah secara resmi akan disampaikan kepada Bapak Gubernur, nanti memberikan kalimat, dan juga dengan para MUI, dan dari Muspida, juga ada dari Kodam 3 Siliwangi, dari Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, sinergi kita siang hari ini, menginspirasi Indonesia untuk bangkit, mengalahkan COVID dari Jawa Barat. Jawa Barat juara lahir dan batin. Dipersilahkan Pak Gub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, alhamdulillah. Nah, hadirlah di sini bantuan yang pas dan sedang kita butuhkan, yaitu paket isoman dari Ustadz Adi Hidayat dari Quantum Ahyar dan yang lainnya. Di dalamnya ada suplemen PH7 ya, yang saya juga pakai tiap hari untuk menguatkan perlindungan terhadap COVID, dan ada buku-buku dari mulai menghafal Quran, dari mulai tentang kebahagiaan, supaya orang-orang yang isoman ini jangan fokus ke pikiran negatif yang dibaca kurang bermanfaat, kita geser membaca hal yang bermanfaat sehingga lahir batinnya tertolong oleh paket ini. Terakhir, atas nama pemerintah provinsi, saya aturkan terima kasih. Saya datang ke kantor ini karena minta nasihat, ya. Karena kalau mau selamat, gunakan ilmu para ulama supaya lahir adilnya pemimpin. Kira-kira itu maknanya. Dan sekali lagi, hatur nuhun. Jabar, juara lahir batin. Sekali lagi, Jabar, juara lahir batin. We have to think Allah for the beautiful things He has given us.